Al-Lati? Ya. Ya, Fatara. Fatara Nasa? Baca dulu dong. Yang menciptakan. Fatara Nasa, Allah menciptakan makhluk manusia. Fatara itu kreator, mengkreasikan, mengkaryakan, menciptakan. Nasa menciptakan manusia alaiha menurut fitrah itu. La tabdila. Tidak ada perubahan di khalqillahi bagi ciptaan Allah pada ciptaan Allah atas hasil kita akan tetapi aksaran nasi kebanyakan manusia yang bermuda tidak mengetahui ya. Baru sekali di sini ada fil amr, ayat ini diawali dengan kalimat fil amr fa'akim, maka hadapkanlah ya hakim, hadapkan engkau kan berdiri, asli artinya adalah berdiri kan? Tapi yang maksud dengan berdiri adalah berdiri menghadap. Fa'akim maka berdirilah menghadap wajhaka, hadapkanlah wajahmu Muhammad ya, aqama yuqimu akim, hadapkan, dirikanlah wajhaka dirimu Muhammad, jiwamu Muhammad didini kepada agama Islam hanifan. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW dalam awal ayat ini adalah untuk hidup menurut aturan Islam. Hidupnya Rasulullah dengan cara aturan Islam tadi itulah fitrah Allah. Jadi kalau berbicara fitrah berarti berbicara Islam. Apalagi ditegaskan oleh kalimat Allah allati fatara nasa, yang mana Allah menciptakan manusia alaiha menurut fitrah itu, yaitu menurut Islam. Sampai sini kita sudah mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia dengan cara Islam. Dan fitrah kita adalah Islam. Maka dari itu jika manusia hidup sesuai fitrahnya, itu artinya manusia hidup sesuai dengan Islam. Jika ada manusia yang hidup tidak sesuai dengan Islam, maka manusia itu hidup tidak sesuai fitrahnya. Jadi fitrahnya manusia hidup di dalam Islam seperti fitrahnya ikan hidup di dalam air. Saya mengingat-ingat ini perkataan tokoh kita, pejuang kita. Ya, saya sempat bertemu dengan beliau beberapa tahun. Dan beliau ini adalah tangan kanannya Pak Harto Suwiryo. Dari beliau inilah saya belajar sejarah Pak Harto Suwiryo. Nah, beliau ini ketika ceramahnya luar biasa. Bagi saya beliau adalah Umar bin Khattab di Indonesia. Luar biasa. Kalau berbicara hak-hak batil-batil. Sampai Pak SBY pun ngirim surat khusus ke beliau. Di dalamnya ada kartu lebarannya. Ya, saya masih ingat ketika beliau sedang stroke di Lampung. Nah, beliau selalu mengatakan kepada kita bahwa fitrahnya manusia hidup di dalam Islam seperti fitrahnya ikan hidup di dalam air. Bagaimana jika ikan hidup di dalam air? Sejahtera kan? Aman, tentram, bisa lestari, berketurunan. Dan jika manusia hidup di luar Islam, artinya manusia hidup di luar fitrahnya, sama halnya dengan Islam yang hidup di luar air, ikan yang hidup di luar air. Bagaimana gambaran ikan hidup di luar air? Hidup di luar air? Ikan hidup di luar air, berlepar-lepar, kehausan, dahaga, terpontak, mati ke sana kembali. Akhirnya mati. Begitu pula manusia. Jika manusia hidup di luar Islam, berlepar-lepar seperti ikan, terpontak, mati ke sana kembali, pada akhirnya hancur. Pasti. Siapa? Kapanpun seseorang meninggalkan Islam sebagai fitrahnya, suatu saat dia akan hancur cepat atau lambat. Itu bermaksud. Ya. Maka dari itu, setelah Allah menetapkan fitrah manusia adalah Islam, fitrah semua makhluk adalah Islam, maka datang tidak ada kita tidak akan pernah terjadi perubahan pada apa yang Allah fitrahkan. Jika kemudian hari manusia, apalagi dari zaman mengatakan jika hari ini kita sistem kita ini bukan Islam, maka kita harus hadap lagi. Berarti dia membatalkan ayat ini kan? Betul tidak? Para sekalian, para kolom, imankah kita dengan ayat ini? Iman. Yakinkah kalau ayat ini benar dari Allah? Yakin. Adakah perubahan pada ayat ini? Tidak ada. Mungkin ayat lagi ayat tetap bilang bahwa kita tidak ada perubahan pada apa yang Allah ciptakan. Masih wajibkah ayat ini kita yakini dan kita amalkan? Wajib. Lalu kenapa ada kelompok yang mengatakan kalau kita harus hadap lagi karena kita belum Islam? Karena alasannya sistem di negara kita ini jahiliyah. Wah, jadi siapa yang di atas, Islam atau sistem di negara kita? Dua mana Islam dengan sistem yang ada di negara kita? Islam. Kalau berbicara sistem yang ada di negara kita, oke, jika mereka mengatakan sistem negara kita adalah jahiliyah, duluan mana sistem negara kita dengan sistem Islam? Jangan lupa kalimat ini. Anda di fatwa nasa alaiha yang Allah menciptakan manusia dan kerajaan. Ayat ini ketika saya tanyakan kepada Nabi saya di kali 7, dia tidak bisa membuat saya kuas. Berarti selama ini kita telah mendapat fitnah tentang Islam. Selama saya diharukan tadi, saya mengkafirkan ibu saya. Saya mengkafirkan ayah saya karena tidak bergabung dengan harukan ini. Bahkan saya tidak mau memakan sembelihan ibu saya. Inilah doktrin yang kita lakukan. Hati-hati mas kalian, jika ada orang yang mengajak kita menjeruk ke kelompok ini, kita yang berbalik pada dia, Anda harus sadar lagi. Karena Anda telah mengkafirkan diri Anda sendiri, Anda telah membatalkan ayat ini, Anda telah syirik karena menganggap ada sistem lain di atas sistem Islam. Bukankah Islam yang luar layu na'ali? Bukankah Allah menciptakan alam semesta dengan sistem Islam? Sistem itu hanya ada di Indonesia. Indonesia bagian kecil dari bumi. Bumi hanya satu titik dari alam semesta. Siapa yang menggegar alam semesta? Allah. Dan Allah menciptakan alam semesta dengan Islam. Dalam ayat sistem dikatakan ini adalah sistem yang mendominasi. Nah ini kalau saya tanya, bagaimana jawab tidak pernah lalu? Kang Henry terjawab ya. Bentar saya jawab ya. Ya, kalau sekarang ini di Pusdai banyak berkeliaran kelompok semacam ini malam hari. Dan suspeknya adalah murid saya sendiri. Tahu-tahu murid saya menghilang, orang tuanya panik, tahu-tahu sudah ada di lampu. Perempuan, kelas 1 SMA. Ya, itu saya bakar. Karena ini berbahaya, beginilah komunis Yahudi menciptakan agama, menciptakan sempalan di dalam agama Islam, menciptakan distorsi terhadap Islam yang sesungguhnya. Bagi mereka yang masih berada dalam perangkat tadi, segera keluar hari ini juga, detik ini juga, sebelum ajal menjemput antum sekalian. Sampai saya berhadapan dengan murabi saya. Dan juga kalau memang saya ini punya imam, siapa imam saya? Dia sendiri pun tidak bisa menjelaskan. Kalau begitu antum pun tidak tahu, antum pun tidak tahu siapa imam kita. Jangan-jangan ternyata imam kita adalah Yahudi. Karena tidak tahu kan? Di atas kita tidak tahu. Bahkan sesama jamaahnya tidak saling kenal. Apakah seperti itu sah? Bukankah Islam telah sempurna hari ini? Banyak ayat yang diingkari dengan pengalaman semacam ini. Sekali lagi, bagi mereka yang masih berada dalam kelompok tadi, taubatlah kepada Allah. Hal itu tidak benar, karena itu fitnah terhadap Islam. Bahkan saya mengingat-ingat kembali, sekali lagi saya sampaikan, kata-kata yang terucap dari Pak Kato sendiri, ya Allah, ya Allah. Saya langsung mendengarkan dari empat tokohnya yang keempat-empatnya sudah meninggal dunia. Satu, Ustaz Saifuddin Al-Marzuki, dia dari Jakarta. Beliau tangan kanan dia Pak Kartu sendiri. Dan saya pun belajar sama beliau. Yang kedua, Maman Ting di Majalengka, yang suaminya tertembak ketika pada petis. Yang ketiga, di Bukit Cakrabuana. Dan juga Maman Darufalah, yang beliau adalah tabibnya Pak Kartu sendiri. Dan juru masaknya Pak Kartu sendiri. Yang keempat, yang masih hidup sampai hari ini, belum berada di Palembang, Ki Haji Bardan, dia muridnya Teguh Daud Bara, dan Teguh Daud Bara adalah teman setia juga Pak Kartosuwiryo. Semua mereka mengatakan kata-kata yang sama tentang pesan Kartosuwiryo ketika beliau turun dari gunung. Kita akan menyerahkan diri kita, kita akan menghadapkan diri kita kepada NKRI, kepada penguasa, kepada Soekarno. Dan hari ini aku katakan bahwa istihadku ternyata tidak benar. Jika ada yang masih mengakui sebagai NII setelah kita tertangkap, maka dia adalah pengkhianat. Maka kita sudah mengatakan demikian. Jadi kalau ada ini yang mengatakan ini hari ini, dia kata Bakarto adalah pengkhianat. Bakarto sudah mengatakan ternyata istihad saya adalah salah. Kenapa Bakarto memproklamirkan NII pada tanggal 14 Agustus tahun 1949. 14 Agustus. Apalagi saya. Karena pada saat itu beliau pertama kecewa kepada perjanjian Tranfil yang tidak mengakui kedaulatan NKRI dari mulai Sabang sampai Merauke. Di dalam perjanjian Tranfil hanya diakui Indonesia itu adalah sekutunya Jawa, Sumatera dan Madura. Sabang dan Merauke itu tidak. Kalimantan tidak ada, Sulawesi tidak. Bahaya ini. Yang kedua, Presiden Soekarno dan H. Hatta wakil presiden sedang diasingkan ke Yogyakarta. Artinya status Indonesia status quo. Ini memberikan peluang kepada PKI-nya Musol di bawah pimpinan Soepardjo waktu itu untuk mendirikan PKI-nya Indonesia, Negara Republik Indonesia Sosialis, please. Nah ini tidak boleh itu dibiarkan. Makanya beliau tampil menyelamatkan NKRI dan mengumumkan kepada dunia berdirinya NDITII, Negara Islam Indonesia, yang sebelumnya dari Sabang sampai Merauke. Mestinya beliau ini disebut sebagai pahlawan nasional. Tapi inilah politik. Siapa yang berkuasa, dialah yang berhak memutuskan hukum di negara kita. Negara kita. Itu memang sekali. Kemudian saya belak-belakan saja di sini berbohong. Ya, ini debatnya bohong. Nah itu tadi belum selesai. Jadi saya katakan bahwa kita terlahir dalam keadaan besar. Dari mana? Hal seperti ini. Lalu jika ada sistem-sistem lain yang tidak sesuai dengan Islam, itu bukan berarti di atas Islam. Tetap mereka di bawah. Dan semua mereka kecil. Satu itu belum selesai. Nah yang kedua yang ingin saya jelaskan di sini bahwa Rasulullah bukan kepala negara. Rasulullah adalah Nabi dan Rasul Allah rahmatan lil alamin. Ketika Rasul berada di bumi, Rasul rahmatan lil alamin. Bukan Nabi dan Rasul. Dengan memahami Islam sebagai fitrah alam semesta dan fitrah semua makhluk dan fitrah umat manusia, Rasulullah dikatakan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Hal ini berlaku ketika Rasul berada di langit pertama, berada di langit kedua, sampai ketujuh, sampai di Sidratul Muntaha. Tapi kalau dengan faham negara Islam Indonesia, berarti Rasulullah SAW hanya Nabi dan Rasul di Makkah dan Madinah saja, di luar Makkah dan Madinah. Apakah beliau bukan Nabi dan Rasul? Sehingga memang masih walaupun memorinya kembali lagi. Baik, kalau sekalian, dan ini hanya sebuah semangat yang lama yang harus ini yang saya debat-debatkan dengan pemerintah saya, yang sampai hari ini ternyata ikut saya bubar, ya, alhamdulillah bubar. Dan pada saat itu pun ekonomi saya sendiri banyak mengatakan bahwa selama ini kita kembali, hanya dia mengatakan kita kembali pada Quran dan Sunnah. Baik, sama-sama. Itu barangkali pengalaman saya sekilas ya, nanti bisa lebih dalam lagi dalam hal diskusi yang berbohong. Jadi jangan kita batalkan kembali akidah. Satu, Allah sudah menciptakan kita dalam keadaan besar. Apalagi Allah sudah menyatakan di sini, dari kardinal kaya, telah agama yang lurus. Kita diciptakan dalam keadaan Islam dan jika kita hidup walaupun aksalana silahkan Allah, kata tapi kebanyakan manusia tidak paham kalau ini adalah Islam. Kalau alam semesta, Islam adalah sistem dari alam semesta dan alam semesta diciptakan dalam keadaan fitrahnya Islam. Baik, para muslim, berikutnya saya ingin mengajak lebih jelas lagi. Klik berikutnya. Para muslim, di dalam kitab yang saya punya, kitab Mufrad Al-Quran Wal Bayan, ya, saya ambil sebentar. Ya, di dalam tafsir Mufrad Al-Quran Wal Bayan ini, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Ya, di dalam ayat ini kitabnya ini 166 kitab jadi satu yang merupakan singkat kesimpulan pengamalan. Ini Dr. Hasan Sodikin membacanya. Di dalamnya ada asbabun nuzul, ada hadis dari asbabun nuzul Al-Asyuti dan juga ada hadis berikutnya terkait dengan ayat dan ada tafsir perkataan. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi kunafa." Sesungguhnya aku telah menciptakan dalam manusia dan pada kunafa. Kunafa jamak taksir dari hadithun. Jamak taksir dari kata hadith yang kedua. Para ulama ketika saya melihat dalam kitab Ta'rifah, para ulama menyebutkan, maka di tafsir Ibnu Katsir juga dikatakan hadith ayat yang ilu ilal Islam, cenderung kepada Islam. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, "Innahu kana hanifa wa man kana minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim itu hanif dan dia termasuk orang tidak termasuk orang-orang yang muslim. Ya. Nah, di dalam kitab ini juga dia dilanjutkan. "Inni khalaqtu ibadi hanifa." Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, yaitu cenderung daripada Islam. "Faja'atuhum syayatin." Kemudian datanglah kepada mereka syaitan-syaitan. Datanglah syaitan kepada manusia setelah diciptakan dalam keadaan hanif. Akibatnya apa? Ketika syaitan datang kepada manusia, fatstalathum antinehem, maka syaitan tadi menggelincirkan mereka dari agamanya, maksudnya dari Islam. Akibat manusia disesatkan oleh setan dari Islam tadi, fayastahimu maharim Allah. Akibatnya manusia mengharapkan apa yang Allah harapkan. Pertanyaan saya waktu itu adalah, ketika melihat dari segi diskusi ini, dalam konteks apakah manusia menghalalkan apa yang Allah harapkan? Setelah Allah berbicara kalau Allah menciptakan manusia dalam keadaan Islam, saya memahami bukan dalam konteks penghalalan babi yang tadinya haram, kompor yang tadinya haram, bukan dalam konteks itu, tapi dalam konteks tauhid. Maksud yang saya pahami dari kalimat ayat kunci ini, fayastahilu maharim Allah, sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama, artinya mereka menjadikan selain Allah sebagai sembahan. Menyembah Allah halal tidak terbawa. Halal. Menyembah Allah halal tidak? Halal. Menyembah selain Allah? Halal. Kalau saya pahami ayat ini, maka mereka menghalalkan penyembahan kepada selain Allah. Bisa tidak? Nyambung kan dengan penciptaan dalam keadaan Islam. Akan ada sesat lain yang disembah selain Allah. Dan itulah yang diterbudayakan oleh syaitan. Para sahabat, singkat saja, siapakah yang disembah selain Allah? Dewa matahari. Saya memahami betul apa yang disampaikan Rasulullah SAW pada akhirnya ketika lama mencari mencari ayat-ayat hadis-hadis lain yang menguatkan hadis Rasulullah. Al-kufru milatun wahidah, kamal iman milatun wahidah. Kekafiran adalah milah yang sama, satu milah yang sama, sebagaimana iman adalah milah yang sama. Saya memahami bahwa kenapa ada kemusyrikan, kenapa ada agama atau sistem hidup lain selain Islam? Karena sistem itu diciptakan oleh satu orang yang sama. Makanya Rasulullah menyatakan al-kufru milatun wahidah. Karena awal mula kekafiran itu dari sosok yang kecewa tidak terpilih jadi khalifah. Siapa? Hajazil kan? Kita pernah membahasnya kan para masyarakat? Ya, bahwa Allah hanya memperlakukan satu sistem hidup, siratul mustaqim dengan Islamnya, kontennya Islam. Ya. Itu kita lihat. Abdullah bin Abbas adalah sahabat Rasul yang paham betul tentang Quran berkat doa Rasulullah. Padahal sebelumnya beliau ini terkenal sebagai santri tulen. Ya, Bapak Ibu jangan mau menjadi santri tulen. Ini istilah Jawa. Karena santri tulen itu kebanyakan dari waktu kelalek. Barho, bukan bohong. Ya seperti itu. Kenapa gak beliau komplain sama Rasulullah, ya Rasul, saya ini kalau bersama di hadapan Allah, paham, bukan, kayak gini-gini. Terlalu hati mesti, mohon deh ya. Jadi kita jangan seperti itu para wali ya. Supaya tidak berhok pakai gambaran ya. Biar ketulenan kita tercipta juga ya. Nah, menurut sekalian, ketika itu, jika ada para sahabat yang tidak mengerti tentang satu ayat ataupun tentang satu hadis, itu bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Setelah Abdullah bin Abbas yang tadinya santri itu ya, didoakan oleh Rasulullah. Karena Abdullah Abbas ngapain ya Rasulullah, rumahnya aku tidak keluar di mesti terpohonin, untuk kelarin, kita kemah ya Rasul. Ya, maka Rasulullah menyuruh Abdullah bin Abbas ngambil air dari jam-jam setibaan, Rasul mengambilnya, ya Rasulullah bertemu-temu, kalau tidak salah riwayatnya begitu, lalu disebutkan kepada sahabat Rasulullah dan diikatkan ke kepalanya Abdullah bin Abbas. Lalu Rasul memegang punggung Abdullah bin Abbas dan mengatakan berdoa, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wilan. Ya Allah, cerdaskan dia dalam urusan agama dan ajarkanlah dia penjelasan dari agama itu. Sejak didoakan itu oleh Rasulullah, luar biasa tuh. Dia menjadi berubah drastis, hafal apapun yang Rasul sampaikan. Maka di usia muda, beliau menjadi ahli tafsirnya Rasulullah. Yang Rasul menyebut beliau sebagai ayatullah. Al-Khomeini, ayah kan disebut ayat Allah? Ayat Allah apa ayat syaitan? Ya. Hasan Nasrullah dengan kelompoknya di Libanon, ayatnya disebut Hizbullah apa Hizbullah? Atau Hizbullah syaitan? Hizbullah itu pasukan Allah. Apakah Hasan Nasrullah yang mencaci maki Rasulullah dan para sahabat bahkan menghinakan Allah juga disebut Hizbullah? Itu Hizbullah syaitan harusnya ya. Sebagaimana ayat Allah tidak ada di ayat syaitan. Nah, ini masalah kabelannya mereka, bangsa Majusi. Nah, jadi ketahuan Majusi-nya. Baik, para muslim, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan khalifah fil ard, di sana kan Allah menyatakan ini baik kalau mereka yang malaikat ini ja'ilun fil ard khalifah, dan ternyata ketika Allah berfirman kepada malaikat bahwa sesungguhnya aku akan mendirikan khalifah di muka bumi, setelah Allah menuntut kepemimpinan bangsa jin atas bumi, maka apa? Ada dua respon yang berbeda. Respon yang pertama dari para malaikat. Malaikat mengatakan atajarufiha mayusirfiha waismikutima, ya Allah, kenapa, apakah hendak menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan saling menyebabkan dengan sesamanya? Kenapa malaikat berkata demikian pada Adam belum diciptakan? Khawatir apa yang dilakukan oleh bangsa jin merupakan darah sesama mereka yang mereka berbuat kerusakan di muka bumi terulang kembali oleh makhluk yang baru yang akan menjadi malaikat. Yang kedua, respon dari si Ajajil. Si Ajajil adalah satu jin yang tadinya soleh dan takwa, tapi karena tidak terpilih jadi khalifah, dia menjadi iblis. Ablasa iblis itu iblis yang pembangkang. Iblis gelap. Nama aslinya Ajajil, satu jin dari suku Al-Haris. Al-Haris adalah bangsa jin yang dimusnahkan oleh Jibril atas perintah Allah. Nah, Ajajil berpikir lain. Ketika Allah mau menjadikan khalifah di muka bumi, sementara di muka bumi sudah aku bersihkan bangsa jin yang maksiat, saya sisakan sedikit yang beriman. Dan aku adalah satu-satunya jin yang beriman pada Allah. Aku tidak pernah maksiat selama aku tinggal di malaikat ini. Jangan-jangan aku yang jadi khalifah. Gitu kan, pikir dia. Dia pede, overconfidence, 300% yang terjadi. Aku terpasti, aku yang kedua jadi khalifah. Ya, maka dia bikin pamflet, dia tempel di setiap perkotaan jalan. Ajajil, calon khalifah fil ard. Nice. Coblos, calon tunggal. Gitu. Nah, sakit hati dia ketika ternyata dia pilih khalifah adalah ada. Maka dia mengatakan, Allah salah pilih. Ya, harusnya aku yang jadi khalifah, bukan aku. Aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api sementara Adam dari tanah. Api lebih bagus dari tanah. Dan nyambung cerita ini sampai ke film Avatar Aang. Maksudnya kan dewa api ya. Raja api Ozai. Avatar Aang itu karena diajar bumi yang tidak bisa menguasai ilmu tanah gitu ya. Nah, ceritanya nyambung ke sana. Kalau sekarang ringkas cerita. Setelah itu Allah mengatakan ini ablamu malatalam. Itu kan jawaban dari Allah ya kepada malaikat dan kepada Ajazil sendiri. Nah, Ibnu Abbas di dalam Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan makna ini ablamu takdiri ablamu malatalam ada seperti ini bang. Inna kalian malaikati dan inna kum ya malaikati la tatakuna li annani sa'abasu min ibni adama al-anbiya'i wa rusul al-lajina sayyumadu'ala ni bisalati ila ibadi fitunya. Sesungguhnya kalian malaikatku tidak tahu. La ta'lamuna. Sesungguhnya malaikatku kalian tidak tahu bahwa aku akan melahirkan dari anak cucu Adam itu para nabi dan rasul. Alladzina sayyuballighuna bi sa'ati ila ibadi fid dunya. Orang-orang yang akan menyampaikan wahyu kepada hamba-hambaku di dunia agar mereka tidak sesat jalannya, aku bentangkan bagi mereka jalan siratal mustaqim. Aku utus para nabi dan rasul dari anak cucu Adam untuk membimbing hamba-hambaku akan ada supaya tetap dalam siratal mustaqim. Apa itu siratul mustaqim? Kita minimal 17 kali berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Sudahkah Allah kabulkan? Sudah, muslim. Apa itu siratul mustaqim? Silakan Allah buka dalam Quran surat Al-An'am ayat 153. Kemudian juga Ibnu Mas'ud pernah ditanya oleh para sahabat. Ya Ibnu Mas'ud, Allah siratul mustaqim. Oleh tabi'in, bukan sahabat. Wahai Ibnu Mas'ud, apakah siratul mustaqim itu? Ya, memang secara bahasa artinya jalan yang lurus. Kalau secara bahasa siratul mustaqim diartikan jalan yang lurus, jalan tol termasuk siratul mustaqim. Karena enggak pernah belok, lurus itu yang belok juga ya. Artinya ketika di jalan tol lurus. Nah, para mas kalian, ternyata siratul mustaqim dijelaskan oleh Rasulullah sebagaimana difahami oleh Abdullah bin Mas'ud adalah tarafna Muhammadan fi adna. Adalah Muhammad SAW telah meninggalkan kita di ujung yang terendah, yaitu bumi, dunia alam fani. Watafuhu fil jannah, dan ujungnya di surga. Jadi siratul mustaqim adalah satu-satunya jalan kehidupan yang Allah bentangkan berawal dari alam fana, dunia, dan berakhir di alam baka, jannah. Akhirat. Melalui satu pintu kematian atau kiamat. Itu maksudnya. Kemudian kembali kepada firman Allah yang tadi tentang mana tentang tafsir dari kalimat ini Allah memalatalamun. Ya. Jadi kata Allah yang pertama kepada para malaikat, innakum ya malaikati, kalian malaikatku tidak tahu kalau aku akan melahirkan dari anak cucu Adam itu para nabi dan rasul. yang aku pilih mereka dari generasi yang terbaik, orang-orang yang terbaik, dari keluarga yang terbaik, dari keturunan yang terbaik, akan aku berikan mereka wahyu, agar dengan wahyu itu mereka membimbing hamba-hambaku, sehingga hamba-hambaku tetap hidup dalam siratal mustaqim. Cuma satu, di dalam Quran surat Al-Anfal, coba kita buka surat ini, surat ke-6 ayat 153. Ya, aku beli Indonesia berarti. Ya, bisa kita bawa. Banyak. Lantas kalau umat Islam yang mengaku berada dalam siratul mustaqim tapi faktanya berpecah belah, apakah itu menunjukkan mereka berada dalam siratul mustaqim padahal siratul mustaqim itu cuma satu? Oke, kalau sekalian fakta wa anna hada, dan sesungguhnya hada ini adalah isim isyarah yaitu ada mufrad menunjukkan kepada tunggal. Ya, sirati dan bentuknya juga mufrad. Kalau banyak lebih dari dua, itu surut, bukan silat. Ya. Kemudian mustaqimah. Mustaqimah juga isim mufrad. Fattabi'uhu, di sini ada dhamirhu, juga mufrad. Artinya siratal mustaqim cuma satu jalan, cuma satu warna Islam, isim qotalah. Ya. Wa anna hadha, dan sesungguhnya jalanku ini adalah mustaqimah, jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia oleh kalian. Wala tatabi'u subul, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan. Allah menyebutkan jalan yang menyesatkan selain siratal mustaqim itu dengan kalimat subul. Subul adalah bentuk jamak taksir dari sabil. Kalau sabil, satu. Kalau dua, sabilani. Kalau banyak jalan, subul. Ya. Jangan kamu mengikuti subul-subul ini yang berwarna-warna. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang apa lagi? Jadi kali ini, bukan kayak itu yang ada di mana-mana. Tinggal di kayak nggak yang dipasang tiap 5 tahun sekali ini. Jadi kali ini, salah tidak kalau saya katakan begini terlepas kan? Saya pernah melakukan salah satu bendera tadi saya ambil, saya katakan di hadapan orang, ya kalau lambang ini saya ludahi dan saya kecil, apa yang kalian lakukan? Mereka malas sama saya. Mungkin ada akan kami bunuh loh. Kenapa? Apakah tidak berbeda dengan Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala-berhala dan dibakar Nabi Ibrahim? Jangan dulu manusia menganggap bahwa mempersepsikan kabilah kekuatan dan kehebatan kabilah mereka dalam bentuk patung. Dalam mengkak pikir ayam bendera, sekarang mah dibentuk pakai bendera, ada patung berat, tutup-tutup, sekarang simpel, manusia sudah cerdas, dibikin aja dalam serai kain, bikin ideologi ADRT mereka dengan logika, Quran dan Sunnah ditinggalkan. Mengatur manusia harus dengan aturan yang menciptakan manusia, bukan dengan aturan yang lahir dari manusia itu sendiri. Jelema diatur ke jelema, kacau. Harusnya manusia diatur oleh yang menciptakan manusia, karena pencipta manusia lah yang tahu kelebihan dan kekurangan manusia. Hanya dialah Allah yang menciptakan manusia yang tahu apa kebutuhan kita. Gitu mas kan, muter bangun ada jenis efek tadi kan kacau itu, kacau itu soalnya dan nah baik, mulai tetap disubur patafon rakam bikin mangsa diri sehingga membuat kalian terpecah belah dari jalannya, dari siratal mustaqim. Luar biasa ayat ini Allah tutup dengan sangat-sangat indah. Tarikum masyarakat bumi, demikian aku nasihatkan kepada kalian. Lemah lembut Allah nasihat dari perintahnya. Sehat itu mati saya. Artinya Allah masih menghargai hak kebebasan manusia untuk memilih. Mau siratul mustaqim, mau sabilit taqut, mau Islam atau mau selain Islam, gitu. Masih memberikan menghargai hak pilih manusia pada manusia dan cita Allah. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kenapa la'allakum tattaqun? Karena surga hanya bisa dihuni dan dimasuki oleh orang yang mampu mencapai derajat takwa. Sebelum manusia mampu mencapai derajat takwa, dia akan terhalang memasuki surga. Bukankah Allah menyatakan dalam Qur'annya wasari'u lil maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Maka fasilitas ini ibadah apapun yang Allah wajibkan pada kita, ujung-ujungnya tak takut. Kutiba alaikum siyam, kamu kutiba alaikum siyam, mingkab dikum lalaku, tak takut. Kutiba alaikum kisos, ujung-ujungnya lalaku, tak takut. Artinya apapun syariat Islam membimbing kalian untuk bertakwa. Ketika kalian takwa, kalian akan mudah masuk surga. Itu maksudnya. Baik, kembali ke peta peradaban tadi. Ya, saya mohon maaf kalau saya banyak iklan yang kesana kemari ya, Bapak Allah. Ya, baik. Kemudian Allah juga berfirman lagi. Inna kum ya malaikati la ta'lamuna. Kalian malaikatku, kalian tidak tahu. Diandai sab'asu min ibni Adam as-syiddiqin. Kalau aku akan melahirkan dari anak cucu Adam itu para syiddiqin. Alladzina yusaddiquna al-wahyi alladzi anzaltu ila al-anbiya'i wa rusul. Wa yusaddiquna al-anbiya'i wa rusul ala makanatihim. Aku akan melahirkan dari anak cucu Adam itu orang-orang yang membenarkan wahyu yang aku turunkan kepada para nabi dan rasul, sekaligus membenarkan kenabian dan kerasulan mereka. Makanya contohnya ada Abu Bakar as-Siddiq dan Siti Khadijah, orang yang pertama mengimani Rasulullah, membenarkan kenabian dan kerasulan Rasulullah, dan menerima Islam sebagai agama. Aku juga akan melahirkan para syuhada, alladzina yujahiduna fi sabilina hatta nihayatihim. Orang-orang yang akan memperjuangkan kebenaran wahyuku, kebenaran para nabi dan rasulku sampai titik darah penghabisan mereka, itu syuhada. Aku akan melahirkan mereka dari keturunan anak cucu Adam nanti. Kalian juga malaikatku tidak tahu kalau aku akan melahirkan para solihin, yaitu orang-orang yang amal perbuatan mereka seumur hidupnya yuwafiki kitabi, yuwafiki wahyi musyariati, perbuatannya sesuai dengan Quran dan Sunnah, sesuai dengan wahyu yang aku wahyukan kepada para nabi dan rasul. Itulah orang-orang soleh. Soleh artinya apa yang mereka lakukan berdasarkan Quran dan Hadis, berdasarkan wahyu, berdasarkan kitab-kitabku, berdasarkan sunnah para nabi dan rasul. Seperti para nabi dan rasul, wahai malaikatku, aku akan melahirkan ulama yang akan mewarisi risalah para nabi dan rasul. Maka dari situ muncul istilah al-ulama warasatul-an. Biar ketika kenabian terhenti sampai Nabi Muhammad, maka ulama melanjutkan apa yang diperjuangkan oleh nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad. Karena manusia masih hidup sampai akhir zaman kan? Bukan berarti mengangkat nabi palsu lagi. Oh, angkat Nabi Jabalan Ahmad jadi nabi. Itulah kesesatan Ahmadiyah. Atau angkat Musodek, bosan jadi tukang cukur, apa lagi misalnya. Keliru, ikuti para ulama yang Allah anggap berdasarkan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yang Allah bimbing dengan ilhamnya, dengan kalamahnya. Iya. Dengan ilhamnya. Dan aku juga akan melahirkan mu'minin dan muslimin. Mu'minin, orang-orang yang membangun keyakinannya berangkat dari wahyu. Jika apapun datang bukan dari Allah dan Rasul, dia tidak percaya. Jadi wali itu mah lama mereka mengkatai, apa tiap sholat lima waktu, kamu kan, nah pakai sajadah, naik kampung sajadah. Rasul itu sih yang itu hebat, Rasul itu gitu. Logis aja, orang-orang Islam itu sederhana. Mudah difahami oleh akal kita. Lanjut kenapa? Panik sekali. Oh iya, bisa umi. Atau membayangkan yang bisa nanti lagi di Brazil. Nah kemudian, aku juga akan melahirkan orang-orang yang aku persiapkan untuk memperjuangkan tauhid, yang akan memperjuangkan tegaknya kalimatku di episode terakhir dari kitab peradaban dari kehidupan manusia. In the last episode, Taifah Mansurah, aku akan lahirkan dari keturunan Muhammad yang bernama sama dengan namanya Imam Mahdi. Yeah. Dan juga Isa bin Maryam akan aku turunkan setelah aku mengangkatnya untuk aku selamatkan dari kejahatan para pendeta Sanhedrin yang mereka telah memasukkan Taurat menjadi Taurat. Ya, itu teman-teman. Nah inilah silatul mustaqim. Para sekalian, kalau sudah jelas sistem hidup yang Allah buat dan Allah angkat Adam sebagai khalifahnya, kira-kira Ajazin mau gak bergabung ke sini? Kira-kira mau gak teman-teman? Tidak mau kan? Di hadapan Allah aja gak mau sujud. Sama Allah disuruh sujud ke Adam aja gak mau. Otomatis dia gak mau ke sini. Dia menciptakan sistem hidup tersendiri. Maka dibuat dia jalan hidup yang lain sambil ditokut. Tapi sayang, jalan yang dia buat bukan ke surga tapi ke neraka. Lagian aku sudah dicap sebagai ahli neraka, kata Allah. Ya. Itu, gimana? Allah bertanya kan kepada Ajazi, ya, gimana dalam surat Al-Araf? Mama naka anda tas juda di ada main amatu. Kalau ya, tak pakai ya. Kalau mama naka. Itu. Mama naka. Apa yang menghalangimu, hai Ajazi? Atas juga di agama untuk sujud kepada agama ketika aku perintahkan. Nah, keluarkan kesombongannya, apa wastaf baronya? Anak khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam, ya Allah. Kalau tadi minar, kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Gisik, bila aku sujud, aku sujud ke tanah, itu ya Allah. Ya. Masa Raja Abu Ozaik yang itu bisa maaf kata, anak kembali sore, itu ya. Nyambung, baik, kadinya. Itu kan nonton, itu ya. Nah, begitu para muslimin. Makanya ciptakan jalan hidup tersendiri yang ujung-ujungnya neraka. Cuma neraka ini dibikin indah di pandangan manusia. Maka dari manusia yang Allah ciptakan, ada yang tertarik ke dia. Contohnya di zaman Nabi Ibrahim ada Rus, di zaman Nabi Musa ada Fir'aun, di zaman Nabi Musa juga ada Haman, di zaman Nabi Isa ada Yudas. Ya sekarang menjelang Rasul diutus dilahirkan ada Abraham, di masa Rasul diutus ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ya, dan juga ada kafir Quraisy dan sebagainya. Dan di episode terakhir ternyata ada juga yang masih ikhlas mengikuti iblis, Zionis konspirasi aliansi ahli kitab, Zionis Yahudi dan Nasrani dan Dajjal. Cuma satu yang tidak saya sebutkan di sini, Majusi. Di mana Majusi? Seperti apa wujudnya? Ya. Ini perlu yang akan kita bahas di akhir. Maka itu jangan kemana-mana, tetap bersama saya selain satu ini. Kita lihat, mungkin saya ulang kembali untuk makin meyakinkan pembuatan. Inilah bukti kalau semesta diciptakan dalam keadaan Islam. Apapun yang ada di alam semesta adalah makhluk Allah. Hewan makhluk Allah, manusia makhluk Allah, ya. Awan, angin, air, semuanya makhluk Allah. Mereka bergerak atas perintah Allah. Ya, ini pohon membentuk orang yang berwudu. Ini kepalanya, tangannya membentuk mengarah ke Queensland, mengarah ke kiblat. Ini waktu isya, sunrise. Untuk kalimat Allah, dedaunan juga melakukan Allah. Mereka menyebut asma Allah dalam dirinya. Tur, ini awan. Kalau yang membentuk lafaz Allah juga, ya, dari satelit. Ini ketika tsunami Aceh di Sri Lanka, tsunami membentuk, buihnya membentuk lafaz Allah dari satelit. Ini akar yang ingin juga ikut mengagungkan Allah di mana akarnya kuat. Kucing juga ada. Ini bukan buatan manusia. Tahun 93 di Jordania, madu dibentuk oleh lebah untuk lepas Allah. Jadi di lumpur lapindo, api, pipa pertamina pecah untuk mengeluarkan air untuk lepas Allah. Di Samarka, di Tasikmalaya untuk lepas Allah juga. Di Lofoli Sunset, ya, ini merah untuk lepas Allah sebetulnya kalau itu. Ini anak kecil yang saya pada Senin dan Kamis di Kajakstan mengeluarkan ayat Al-Quran kalau untuk lepas. Ini ikan mohan dari teman saya di ujung perut, kiri kanannya membentuk lapas Allah dan ada dua. Ini sungai yang ada di bawah laut, nyetor yang membentuk lapas Allah. Mereka adalah sistem Islam, mereka diciptakan Allah dalam kedatangan fitrahnya Islam. Bos, ini adalah satu kebun yang ada di Jerman Timur, yang mana batang-batang pohon yang di kiri kanannya membentuk dua kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Dan ini mengakibatkan beberapa orang Jerman Timur, yang Jerman Timur pada saat itu masih terpisah dari Jerman Barat, yang kebanyakan mereka beragama komunis, satu persatu masuk Islam. Ya, maka Kapsli Jerman Timur juga ya. Ya, kalau Herman Kohl dan Jerman Barat, kalau Jerman Timur. Ya, ya karena khawatir lama-lama mau diantar ya Jerman Timur tadinya ateis, komunis, dan negara Islam. Orang-orang masuk Islam, akhirnya ditutup dan dipangkas habis. Mereka mengira kalau dengan menutup ini ayat-ayat Allah akan hilang. Esa hilang tubuh seribu. Ya. Itu. Ternyata berlaku juga. Ya betul-betul baik. Lanjut. Ya. Ini curug. Curug di Sudan. Ya, kataris. Untuk lapas Allah, ini tadinya sujud, tapi karena tumbuh, maka jadi ruku, dan di sini lapas Allah. Ya. Ini adalah kata sistem di alam semesta ini, sistem Islam. Baik, manusia. Kemudian saya ingin mengajak Pak Allah untuk menyaksikan fitrah kita manusia diciptakan dalam keadaan Islam. Itu kan demikian. Bulan, ibu coba nanti kalau di USG, ibu dari HP mendengarkan Quran kepada janin yang ada di dalam rahim. Ini fakta, Pak Ustaz. Teman saya melakukan hal yang sama. Ustaz, itu anak saya begitu. Ultrasonografik adalah satu alat yang mendeteksi ruang ada di interior, di dalam, dengan mengandalkan gelombang suara. Dan gelombang suara itulah terbentuk grafik semacam ini. Nah, suara yang tadi terdengar itu adalah suara detak jantung. Nah, janin ini berusia 17 weeks one day, artinya 4 bulan 8 hari. Nah, yang namanya USG kan dari depan ya, tidak mungkin dari belakang kan. Artinya posisi ini tidak akan berubah. Betul? Kita lihat para muslimin, kepalanya berada di sini. Ini penampang awal, kepala ada di sini. Dan dia begitu aktif bergerak. Apa yang terjadi? Ketika janin yang begitu aktif diperdengarkan ayat Quran, dia berubah arah dan berubah posisi. Seperti apa? Nah, ini suara jantung. Nah, ini grafik suara jantung menandakan bayi ini sehat. Jantungnya terlihat bertak-bertak. Jadi kemudian digeserkan ke sini ke dalam kepalanya, ya, maka dari kepala pun jantung terlihat berdetak-detak. Ya, bisa disebut ya. Ini digeser ke sebelah kiri, terus aktif kan para muslim tidak diam ya. Kadang belum ini yang aja dalam ini ya. Itu ya, aja dalam di sini itu yang paling merasakan, masa nggak pernah merasakan. Saya nggak punya lagi. Dan kita bercepat lagi jatuh. Bercepat lagi, ada tiga dimensinya. Ada tiga dimensinya juga nih. Mirip siapa kira-kira? Iya, bisa dilihat bagaimana wajahnya atau dia, kecanggihan. Kemudian bercepat lagi kan. Nah sekarang kita perdengarkan Al-Quran. Apa yang terjadi? Bercepat kan? Ini kira-kira bisa dirasih dalam fasih. Sebentar Bapak. Alhamdulillah. Nanti ada waktu singkat. Apa yang terjadi? Jangan kamu syaitan. Kemudian setan datang kepada mereka yang tadinya sudah lurus hanifah, baik secara tempat ini dikincirkan oleh Allah. Ada yang ekstrim ke kiri menyembah selain Allah, ada yang ke kanan terpisah hak dan batil, mencampurkan syirik dengan tauhid. Maka muncullah kisah sujud juga. Ya, setiap saat kita sujud, kita pun berikut sujud di banteng. Kembali ke peta peradaban. Dari sini saya memahami, oh ini yang Allah maksudkan dalam surat Al-Badar. Wahdainahum najdain, dan kami ilhamkan kepada manusia dua jalan kehidupan. Dalam ayat ini Allah belum merinci dua jalan kehidupan itu apa saja. Maka Allah rinci dalam ayat berikutnya, dalam surat berikutnya, surat Asy-Syams ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka kami ilhamkan kepada manusia jalan kefasikan mereka, jalan kesesatan mereka, dan kami ilhamkan kepada mereka jalan ketakwaan mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik siratal mustaqim ataupun sabili tawbun, mereka laksana magnet yang bisa menciptakan induksi magnetik sehingga benda-benda yang bersifat logam tertarik ke arahnya. Siratal mustaqim hanya akan menarik orang-orang yang membenarkan para nabi dan rasul, yang mengikuti wahyu yang diberikan Allah Islam. Maka berdirilah orang-orang sidiki. Rasul tidak pernah membayangkan ketika beliau ditugaskan sebagai nabi dan rasul, di belakang sofnya akan ada Abu Bakar. Pernah Pak Rasul diberitahu di SMS ke Jibril, Bapak kepo, kok bakal punya Abu Bakar? Umar bakal kamu, gitu kan? Kenapa? Apa yang menyebabkan Umar bin Khattab, Abu Bakar, Abu Sa'd al-Ghifari dari kampung yang jauh, bahkan Bilal bin Rabah, Salman al-Farisi dari Persia, mereka berbaris di barisan Rasulullah? Kalau bukan karena mereka memiliki karakter yang disifatkan sebagai ibadul rahman, tertarik oleh siratal mustaqim. Termasuk kita juga yang hadir di sini, Pak Jaya. Apakah saya pernah bertemu dengan para ulama dan mengajak para ulama untuk hadir di sini? Allah yang mengkarenakan. Karena di sini kita pelajari Quran dan Sunnah, maka Quran dan Sunnah itu yang menarik orang-orang tadi. Karena Quran dan Sunnah itu pula orang-orang yang akan aku pilih ini untuk mempertaruhkan tauhid di episode yang terakhir. Skenario yang sudah Allah buat, orangnya siapa? Orang-orang yang memiliki karakter seperti ini. Ternyata ada juga manusia yang memandang bahwa ini lebih terang, ini lebih gemerlap, ini lebih enjoy, lebih nikmat, lebih tripping, lebih asik. Maka mereka banyak yang ikut kesini kan? Ya, ada juga yang pura-pura. Nah, ada Pak Ustaz balik dia, Pak Ustaz kesini kan? Jadi musim sambil apa yang tertarik? Kadang di sini lahalulai walahalulai, itulah orang munafik. Ketika Islam menang, dia kabur sama kaum muslimin. Ketika umat Islam dituduh teroris, ketika dituduh anu, tiarap dia, morondan ke dia, bergabung dengan kelompok ini. Itulah manusia. Tapi pada episode akhir cerita, akan ada yang mengfurkan sebelum akhir, di mana Allah akan tampakkan siapa yang betul-betul mukmin dan muslimin haqqan, dan siapa yang kafirin haqqan. Sekarang sudah terlihat sebenarnya orang kafir. Bahkan orang-orang itu menampakkan dirinya kan, tanpa kita cari mereka menampakkan diri, bahkan nongol di televisi, nongol di HP kita, nongol di WA, nongol di Facebook dan di Twitter. Dan mereka bangga meniti jalan menuju neraka. Fama asbalahum ala nar, kata Allah. Tanpa sabar mereka meniti jalan menuju neraka. Batulkan neraka wa sabar, dan kurang kesukaan kesabaran. Eh gimana malam-malam lanjut? Nah lanjut manusia, nah baik berikutnya. Para sekalian, saya ingin mengajak para ulama ke hal yang lain. Jadi para sekalian, inilah jawaban kita. Kenapa harus Islam? Ya, itu namanya. Nah, kalau Islam ini adalah sistem yang alam semesta, maka sistem apapun yang dibangun oleh manusia itu adalah sesuatu yang lemah di pandangan Allah, dan dia tidak pernah meninggi Islam, melebihi Islam, apalagi jangankan melebihi Islam, mendekati Islam pun tidak, dan tidak layak disandingkan dengan Islam. Maka jika ada satu kelompok sekali lagi yang mengatakan kita ini hidup di negara yang tidak berdasarkan Quran Sunnah, maka kita musyrik lagi, kita jahiliyah lagi, kita harus syahadat lagi. Dan kita ini adalah ada di periode Mekah. Para sekalian, siapakah yang memberitahukan Muhammad sekarang periode Mekah? Nanti kamu hijrah masuk ke periode Madinah. Siapa para sekalian? Allah. Apakah emang Allah akan menurunkan wahyu lagi sehingga memberitahukan kita kalau ini periode Mekah, sebenarnya sejauh yang namanya periode Madinah gitu? Berarti akan turun lagi wahyu. Jika ada orang yang menganggap seperti itu Islam hari ini, dan tidak terang meragukan semua ayat Quran yang ada, makanya tokoh-tokoh mereka tidak sholat lima waktu, cuma sholat Jumat saja. Itu dia. Itu yang terjadi di khalaqah yang saya ikuti. Kenapa dia tidak sholat? Berarti dia membatalkan ayat-ayat yang telah sampai lamanya. Apa ini bukan fitnah kepada Allah dan Rasul? Itulah fitnah. Maka cepat atau lambat, sisa ini akan hancur. Demi apa? Saksikan para bos kalian. Apakah saya masih hidup untuk menghasilkan kehancuran mereka? Ataupun jika saya sudah mati, maka yang hidup berikutnya akan menjadi saksi akan kehancuran sistem-sistem lain secara dramatis. Dan hanya Islam yang akan tegak di kaumnya. Allah Akbar. Inilah Islam. Dan inilah keyakinan kita yang akan kita bawa. Apapun fitnah akhir zaman akan kita hadapi. Orang sekalian, putar penyemangat dan tidak mungkin. Baik, bapak sekalian, apalagi yang harus saya sampaikan ya. Bapak sekalian, ada hal yang menarik bapak ya. Dari hadis Rasulullah SAW yang tadi saya sampaikan, kita klik kembali ke PowerPoint Islam Agama Fitrah. Iya. Oke, kembali ke slide yang kita pakai. Bapak sekalian, lagi klik. Nah ini ada hadis Rasulullah SAW seperti ini. Ya, hadis yang tadi saya bacakan di awal. Ya, kita baca sama-sama bapak sekalian. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah. Annahu kana. Annahu kana. Kita ulang. Annahu. Annahu. Bahwasanya beliau. Bahwasanya beliau. Kana yaqul. Kana yaqul. Akalah dia. Adalah dia berkata. Adalah dia berkata. Qala. Qala. Telah bersabda. Telah bersabda. Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah, Allah bersalawat dan memberikan keselamatan atasnya. Ma min mauludin. Ma min mauludin. Tidaklah sesuatu yang dilahirkan itu. Tidaklah sesuatu yang dilahirkan itu. Illa kecuali. Illa kecuali. Yuladu. Yuladu. Dilahirkan. Alal fitrati. Alal fitrati. Menurut fitrahnya. Menurut fitrahnya. Menurut fitrahnya berarti menurut Islam. Kata yang sudah dibahas ya. Islam itu fitrah itu Islam. Fa'abawahu. Fa'abawahu. Di sini pakai alif wawu dan alif menunjukkan orang tuanya dua, ayah dan ibu. Kita ulang. Fa'abawahu. Fa'abawahu. Lalu kedua orang tuanya lah. Lalu kedua orang tuanya lah. Yuhawwi dan ini. Yuhawwi dan ini. Yang menyahudikan dia. Yang menyahudikan dia. Wayunassirunihi. Wayunassirunihi. Dan menasranikannya. Dan menasranikannya. Wayumajjisanihi. Wayumajjisanihi. Dan memajusikannya. Dan memajusikannya. Ya. Bapak sekalian, ini hadis dari Rasulullah SAW yang kembali menguatkan ayat yang tadi, hadis kursi yang tadi. Kalau semua bayi yang dilahirkan dalam keadaan Islam, termasuk bayi yang lahir dari ayah dan ibunya yang bukan Islam. Misalnya, ayah dan ibunya Hindu. Ibunya melahirkan dia, dia dalam keadaan Islam. Walaupun ayah dan ibunya Hindu. Dari mana saya meyakini demikian? Dari Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 172. Coba kan kita perlihatkan surat Al-A'raf. Surat 7 ayat 172. Surat 7 ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil Muhammad bin Bani Adam dari semua anak cucu Adam min zuhurihi, dari tulang sulbi mereka, zuriyatahum, atas keturunan mereka. Wa ashadahum, seraya mempersaksikan di hadapan mereka ala anfusihim, atas diri mereka, atas setiap diri mereka masing-masing. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Termasuk Fir'aun yang di dunianya mengaku Tuhan, ditanya oleh Allah di lahirnya. Fir'aun, aku ini Tuhanmu bukan? Iya ya Allah, kau Tuhanmu. Tuh kan? Inilah yang dimaksud dengan ahdun fitriyun. Ikatan suci, ikatan fitri Islam. Kenapa Allah mengambil persaksian ini kepada semua manusia? Agar nanti jika ada manusia yang tersesat, bukan tidak ada lagi alasan bagi Allah untuk menyiksa mereka. Bukankah dulu kau di alam lahir sudah bersumpah kepadaku? Siapa yang awal kan Allah mana ngomong ke Allah dan pangeran tahajud. Dan akhirnya aja jadi ngomong pangeran. Ajak duel ke Allah. Astagfirullah gitu kan. supaya tidak ada alasan kata Allah. Ayat antakulu yaum al-kiamati, supaya kalian nanti berkata di hari kiamat tidak mengatakan kami lalai terhadap hal ini. Tidak ada alasan, tidak diterima alasan apapun dari kalian. Ya, kalau mereka berkata pada syurga, betul ya Allah, kami menyaksikan kalau Allah adalah Tuhan kami. Semua manusia berkata, termasuk Fir'aun. Jadi ketika bayi yang dilahirkan itu dari badan fitrah. Lalu dari mana alasannya kalau semua bayi yang dilahirkan itu membawa dosa warisan dari Adam ayahnya sehingga harus dibaptis? Ini juga keliru menurut saya. Dan inilah yang dikatakan oleh Yahudi, masyarakat Yahudi, Sanhedrin, penyakit Sanhedrin. Kamu sekalian, jadi saya flashback lagi. Apa-apa saya flashback lagi pada Allah? Ini nyambung dengan fotokopian yang saya oleh para Allah. Yang fotokopi, Pak, saya bahas Pak yang berdua. Para Allah dibagi fotokopian tentang Yesus Kristus itu kan ada di sana. Kalau sekalian, awal mulanya ceritanya begini. Para Allah kan Allah menciptakan manusia dengan empat jalan. Satu, Allah ciptakan langsung dari tanah. Wassalamu'alaikum bi'adihi mubasyaratan binakti. Allah secara langsung menciptakan dan membentuk manusia pertama dari tanah. Siapa? Adam. Ya. Yang kedua, Allah SWT menciptakan manusia dari tulang rusuk Adam. Ketika Adam melah kukulan keliling-keliling surga, makan makanan surga karena capek dan melah tertidur. Ketika Adam tertidur, Allah mengambil tulang rusuk yang mana? Maka kita tidak punya tulang ini laki-laki. Itu tulang rusuk subkontinen diambil untuk menciptakan Hawa, jodoh kita sendiri. Ya. Yang pasti ada dilakukan pelajaran. Jodohnya, tidak ada jodohnya. Itu Allah ambil dari tulang rusuk yang terbawa itu untuk menciptakan Hawa. Maka ketika Adam terbangun, Hawa sudah berdiri di samping Adam. Tapi kok beda untuk putih? Man anti siapa kau? Anda Hawa. Hawa, di mana tak kau bina apa ni? Kenapa kau begini di samping saya? Kita sekolah wilayah, agar kau merasa tentram kepadaku, agar kau merasa sakinah. Jadi tujuan kaum wanita diciptakan untuk memberikan sakinah kepada kaum laki-laki. Dan wanita hanya diperbolehkan, hanya diperintahkan memberikan sakinah kepada laki-laki utamanya di rumahnya. Jangan, ya, jangan sampai bu, maka ciptakanlah baik di jannah di rumah surgaku. Sakinahkan suami kita di rumah agar tidak mencari sakinah di luar rumah. Jadi, dan bu, bu jangan marah bu ya, bulan Ramadan bu. Lalu jadi sampai mana dari rumah? Nah, ya itu yang kedua. Allah menciptakan manusia dari tulang rusuk Adam. Yang ketiga, Allah ciptakan dari kalimatnya, yaitu dari roh yang Allah tiupkan ke dalam rahim Siti Maryam. Siapa? Isa bin Maryam. Ya. Maka lahirlah dia tanpa seorang ayah, karena memang kelahirannya melalui keajaiban dari Allah. Ya, di kalimatihi, maka Nabi Isa disebut kalamullah, kalimatullah. Ya. Yang keempat, Allah ciptakan manusia dengan proses reproduksi. Ya, fertilisasi, pembuahan sperma. Sperma membuahi ovum, yaitu kita-kita ini semua. Dan empat cara ini Allah tidak memilih evolusi sebagai cara manusia diciptakan. Kita monyet jadi jelema. Berarti kebanyakan nanti itu monyet-monyet yang gagal berevolusi. Yang berevolusi, baik para manusia dan itu memahami wajah. Dan manusia lihat, kayak nyambung ke dia. Kita tadi bicara Islam dan Fitro ya. Jadi nyambung ke sana, gimana perempuan tadi? Sama kemarin? Atau kembali ke ini, kembali ke kembali ke Islam dan manusia. Maka Rasul mengatakan semua apa yang dilahirkan dalam badan Islam. Lalu dari mana isu kalau manusia membawa dosa warisan? Nah, para Allah, Nabi Isa ketika dilahirkan itu kan bisa berbicara dalam kuayat. Kenapa Allah ciptakan Isa bin Maryam lahir dengan bisa berbicara dalam badan kuayat? Untuk membuktikan kalau apa yang dilakukan oleh para pendeta Sanhedrin yang telah menghapus Taurat dari tempatnya, kemudian mereka ganti dengan ayat yang mereka tulis sendiri dan klaim mereka bahwa hada min indillah wa ma huwa min indillah, itu terjawab. Buktinya diucapkan oleh bayi yang baru dilahirkan. Tidak mungkin kan bayi bisa berbicara, tapi untuk menunjukkan kuasa Allah supaya orang semua tanpa bertanya-tanya lagi kalau apa yang dilakukan oleh pendeta Sanhedrin menciptakan Talmud setelah Taurat adalah kesesatan yang nyata. Dan Nabi bisa berbicara untuk mengoreksi apa yang disampaikan oleh para pendeta Sanhedrin. Makanya ketika masih kecil sama Nabi Zakaria dibawa ke Baitul Maqdis. Ada mungkin taklim di Baitul Maqdis. Ketika ceramah itu para pendeta Sanhedrin bla bla bla bla tentang Taurat. Oh, Nabi Isa nih, Taurat ini sinyakil. Dan Taurat oleh itu. Maka Allah ilhamkan selain Injil, Allah ilhamkan juga Taurat kepada Isa. Maka Isa naik ke atas meja. Walun lakum, celakalah kalian. Kau hari pun dan kalimah amna wadih, sungguh kalian telah merubah ayat Quran dari ayat Taurat dari tempatnya. Sehingga kia Taurat namun masuk masuk judulnya nama kia dah ayatnya masuk judulnya nama kia ayatnya kita cuma bisa apa yang itu para pendeta Sanhedrin kalau dia budak apa Taurat di mana tadi ayah ya bukan kayaknya ngomong bohong kan oh iya iya betul tutup nama jujur tadi oh iya betul maaf ya tadi salah sebutkan lagi begitu tiap ada pendeta Sanhedrin ceramah setiap kali itu pula dibaca Nabi Isa sampai Nabi Isa remaja lama-lama pendeta pendeta Sanhedrin ini kehel karena Nabi Isa mau ke bahasa Inggris ini marah gitu ya kesal sama Nabi Isa gitu ya lalu dia tekor ya kurang kayak nyaman bohong kan ya. Jadi cuma kita belum aja lah bisa gimana ya eh jangan kita kesuruh Tuhan boleh kita membunuh mereka membunuh dia melakukan pembunuhan bukan kita yang membunuh kita gunakan raja-raja Romawi kita hasut raja-raja Romawi ah benar juga lalu apa yang akan kita gunakan untuk mengasuh mereka dibuatlah skenario kalau Isa bin Maryam itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia untuk menggantikan Adam alaihissalam dari hukuman akibat memakan buah huldi inilah dok maka dibuatlah doktrin Tuhan bingung teh gitu nah Tuhan bingung dia ada teh berbuat dosa hukum toh dihukum karunia nyeriin diantep terus berbuat salah bingung Tuhan hukum toh gitu ya. Ini ada dalam akidah Syiah ini, akidah Al-Badr. Akhirnya Tuhan punya ide, aku kan Tuhan, aku immortal. Ah, kalau gitu aku aja lah yang dihukum. Oke, Jibril catat Tuhan menjelma jadi manusia. Setelah dicatat oleh Jibril Tuhan menjadi menjadi manusia, Jibril bertanya Tuhan, kumaha Tuhan turun ke dunia? Yang kira aku apa kata Abdul atau kayak dikira si rumah? Jadi Jibril ya, kalau gitu kumaha tuh Jibril? Nah, ada kalau Tuhan kalau gitu gini aja Jibril, aku dilahirkan secara normal. Oke, dicatat sama Jibril, Tuhan lahir secara normal. Bingung lagi siapa wanita yang layak melahirkan Tuhan. Jibril bicara Tuhan dulu ketika kau putus aku ke Nazaret di Bethlehem ada wanita suci namanya Maria hidupnya untuk beribadah kepadamu. Dia putri Imran dari istrinya bernama Hannah binti Fakus. Ya, saudarinya Harun. Benar Jibril dia suci, suci ya Allah, dijamin 100%. Jadi gimana kalau gitu Jibril? Jibril turunlah kepadanya, sampaikan aku akan meniupkan ruhku kepada lahirnya. Maka lahirlah Yesus Kristus untuk menebus dosa Adam. Makanya ada dogma di dalam agama Kristen, dosa warisan. Maka rukun agama Kristen pertama adalah pembaptisan, ekaristi pembaptisan. Setiap bayi yang lahir itu harus dibaptis. Jadi ibu jangan coba melahirkan di rumah sakit Kristen. Nanti bayi kita termasuk atau akhirnya dibaptis ya, disiram dengan air ya, suci, holy water ya, berdukung ya, bulan aku saya diatur nah, aku boleh kontek bahwa jadi kejadiannya, pes tapi bahwa itu saung ya. Nah, kemudian ya, makanya Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Karena cuma Yesus yang bisa menebus dosa manusia, maka dia harus disalib. Nah, dari situlah dihasutkan cerita tadi, dibikin para raja-raja Romawi percaya. Dalam satu riwayat ada perjanjian lama ada Pontius, atau dalam perjanjian baru ada Herodes yang tertipu dan tertipu. Dihasutlah Pontius Pilatus untuk menangkap Isa bin Maria. Maka dikejar-kejarnya Nabi Isa bin Maria sehingga Isa bin Maria mengembara ke setiap tempat yang aman. Pengembaraan yang dilakukan membuat beliau disebutari Al-Masih pengembara. Di dalam pengembaraannya Nabi Isa banyak melakukan pengobatan dan keajaiban dan miracle. Orang yang buta diusap, buta di jadi dunia fisiknya kecil gitu. Nah seperti itu mengusap orang yang sakit sopak kusta diusap sembuh, mengusap masahai yang sanggup nasihat diberi gelar juga al-masih yang menyembuhkan dengan cara mengusap orang tertutup tapi bisa orang tertutup kalau kurang jam jadi diusapan beri jatuh suka gitu ya orang orang ya sama insiden ya tidak berlatih berlatih seperti Nabi Isa. Nah dalam pengembaraan yang terakhir Nabi Isa berkata dalam Bible perjanjian lama yang pernah saya baca Barnabas ya yang ditulis oleh Barnabas yang diklaim sebagai Injil Barnabas itu Nabi Isa berkata bersabda kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepada aku dan dia akan menggantikan tempat kedudukan kaumnya Hawariyo yang tidak begitu memahami secara langsung Barnabas yang memahami yang cerdas kayaknya si Yudas ini berkhianat pada Nabi Isa memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi dan dialah yang menggantikan tempat kedudukan Nabi Isa di tiang salib. Betul tidak lama datang Pontius Pilatus dan pasukannya. Ketika mereka datang Nabi Isa dan pasukannya Hawariyo sudah bersembunyi. Nah kata Pontius Pilatus Raja Romawi yang terhasut oleh para pendeta Sanhedrin tadi, oh aku tahu kalian pasti bersembunyi sekitar sini. Jadi sajalah sebelum aku sergap kalian aku tawarkan siapa yang mau keluar memberitahukan di mana Al-Masih bersembunyi aku akan angkat dia menjadi patih kerajaanku dan aku akan membuktinya sepertiga harta kerajaan Pontius Pilatus. Si Yudas Iskariot yang dia adalah berganti-ganti nama orang yang misterius orang yang ternyata hidupnya lahirnya 100 tahun sebelum Nabi Musa dan dia lahir di Sabir dan dialah yang bernama Samiri dan dialah yang ternyata dikonani oleh Allah sebagai Dajjal dikenali Allah sebagai Dajjal di zaman Nabi di zaman para Nabi dia berganti-ganti nama di zaman Nabi Musa masih bernama Samiri ya, di zaman Nabi Isa bernama Yudas Iskariot mungkin di zaman Nabi Muhammad dia bernama Ibnu Suryat ya, sebagaimana mau dibunuh sama Umar bin Khattab kan ketika di Madinah Rasulullah berjalan bersama para sahabat orang-orang yang sedang duduk melewati diwati Rasulullah mereka berdiri menghormati Rasulullah Assalamualaikum Rasulullah itu di Madinah si Ibnu Suryat kan cincin kan dia maka Rasulullah menghampiri Ibnu Suryat atas syahidannya Rasulullah apakah bersaksi kalau aku utusan Allah Ibnu Suryat berdiri dan melacaknya dibalikkan ke Ibnu Suryat atas syahidannya Rasulullah kau bersaksi padaku tidak kalau aku utusan Allah sepuluh matri sepuluh matri sepuluh matri pulangnya azim azim ya Rasulullah astagfirullah ya Rasulullah anak aku apa kau izinkan aku ya Rasulullah untuk pangkal lahirnya sepuluh matri kata Umar apa kata Rasulullah lah Umar lah in kana min ahli ahli fa bainal ahli wa fa bainal ahli jika dia termasuk ahlul ahad karena pada saat itu sudah ada piagam Madinah kan perdamaian Madinah tidak boleh saling membunuh maka jika dia termasuk ahlul ahad perjanjian termasuk orang yang mendatangi perjanjian damai di Madinah piagam Madinah kau tidak boleh membunuhnya dan jika dia dajjal bukan kamu yang membunuhnya bukan pula aku tetapi Isa bin Maryam nanti dari kiamat. Hadis ini menunjukkan pada kita ini Sahih Muslim. Kalau Nabi Isa akan diturunkan, kalau tidak diturunkan, bagaimana kita memahami hadis ini? So. Jadi memang Nabi Isa harus diturunkan untuk menjawab semua fitnah ini. Kalau Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal, Rasul sendiri tidak bisa memastikan kalau Ibnu Suryat Dajjal atau bukan. Artinya Dajjal di masa Rasul polemik, namun zaman akhirnya polemik wajar. Zaman Rasul dia jadi polemik. Jadi kalau zaman akhirnya bagi lemak, kalau masanya gara-gara Dajjal di zaman lain, ya begitulah gitu ya. Nah kita kalau maksudnya, kau nyambutkan aja. Nah itu tadi, Nabi Isa ya. Nah, maka si Yudas itu keluar, aku dajjal. Aku butuh harta logistik untuk berkeliling dunia, mempengaruhi semua manusia agar tunduk di bawah kekuasaan. Dan aku butuh posisi untuk mempengaruhi mereka, patih kerajaan, harta Pontius Pilatus. Keluarlah Yudas berkhianat kepada Nabi Isa. Betul kan kata Nabi Isa? Kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadamu. Memberitahukan di mana aku bersembunyi. Saya tahu Nabi Isa dimana bersembunyi. Yuk, kata si Yudas. Karena dia tergiur dengan tawaran Pontius Pilatus. Ketika dia masuk ke tempat di mana Nabi Isa bersembunyi, kenapa ada Nabi Isa? Karena Allah sudah berfirman di sana. Surat Ali Imran ayat ke-55. Isa, aku akan menidurkan kau, mewafatkan kau di sana berarti tidur. Karena tidur juga disebut kematian. Buktinya bangun tidur kita berdoa alhamdulillah dari ayana pada bak amatana. Simpelnya. Kemudian, warohku dari mana ya? Dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Yang diangkat bukan hanya ruhnya, tapi fisiknya juga. Kalau cuma ruhnya saja, fisiknya di mana sekarang? Kalau cuma ruhnya saja, lalu siapa yang dilihat oleh Yudas Iskariot ketika dia disalib? Dia melihat Nabi Isa diangkat dan dia memanggil-manggil Nabi Isa. Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Yang dilihat Yudas itu ruh Nabi Isa atau dengan fisiknya juga? Dengan fisiknya juga. Jadi ketika Allah mengatakan warafuka ilaiya, itu dengan fisiknya. Makanya ketika Yudas masuk, curhat jiwa Maryam. Kemana dan tadi mana dia yang disalib Maryam teh? Nah di situ dia mengalami intri yang tertulis di patung Yesus yang disalib yang ada Yesusnya itu tuh ada intri. Intri artinya penjelmaan. Saya tahu begini dari Imam Mirdiana Fatima, misionaris yang masuk Islam di Garut tahun 97. Ya, intri itu artinya penjelmaan. Nah ini sesuai dengan Quran surat An-Nisa 157 sampai 159. Bahkan mau lagi syukur mereka tidak membunuhnya. Kalau tidak dibunuh mati tidak. Walakin syubhiha lahum, diserupakan Allah, dia diserupakan menjadi Nabi Isa. Maka ketika Yudas keluar, siapa yang ditangkap? Si Yudas. Ketika dia keluar, dia sudah menjadi Nabi Isa dari Maryam. Harbi enten nyamburkan ke dia, ditangkaplah dia, dialah yang disalib. Inilah maksud perkataan Nabi Isa. Kalau di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku, memberitahu di mana aku bersembunyi. Dan dia menggantikan tempat kedudukan ke yang salib. Nah orang Kristen meyakini kalau Yesus Kristus akan turun lagi. Sebagaimana Yahudi mempercayai kalau Mesias akan turun lagi. Atau hadis yang tadi coba kita pahami lagi. Pertama kita ucapkan sama-sama ya. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Yahudi muncul, awal mulanya bukan sebagai nabi, tapi klaim kabilah yang merasa terkuat dari 12 dinasti Bani Israel. Nabi Yakub bergelar Israel, keturunannya Bani Israel. Keturunan pertama dari Nabi Yakub lahir dari 4 orang istri. Paling tinggi namanya Ya'la, yang kedua adiknya Rahim. Dari Ya'la lahir beberapa anak laki-laki yang tertua bernama Yehuda. Nah dari kata Yehuda, dari nama Yehuda inilah mereka mengklaim sebagai kelompok Yahudi. Adapun dari Rahil cuma dua lahir, Nabi Yusuf dan Benyamin. Yang mana dua orang ini, Nabi Yusuf dan Benyamin, dijailin oleh kakak-kakaknya yang lahir dari Ya'la. Dan sisanya sampai 12 itu dari kahitnya. Kahit itu pembantu. Ya, kahit itu pembantu. Kalau kahit nak Matuna, nah, dari 4 orang istrilah inilah lahir 12 anak Bani Israel. Anak Israel, anak Yahudi, anak Yakub, anak Israel. Bani Israel isna asyarat akibat 12. Lalu kenapa jadi angka 13 yang disakralkan Yahudi? Karena Dajjal bergabung dengan 12 suku Bani Israel. Karena dia bukan Bani Israel tapi Bani Samir, maka jadilah 13. The Rider of 13. Ya, maka 13 menjadi angka kerapat, angka sial. Ya, dari situlah mungkin berasanya yang berpola. Kembali cara pentingnya, bung. Nah, begitu perlu sekalian. Nah, kemudian, kenapa mereka disebut Nasrani dan mengklaim sebagai Nasrani? Karena mereka mengklaim lahir dikaitkan dengan sifat dan karakter mereka yang serupa Allah. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam Quran ketika Nabi Isa berkata man ansarul dia iskola Isa bin Maryam paling awal ini man ansarul Allah qalu nahnu ansarullah, menolong Nasrani artinya para penolong Nabi Isa ya. Atau juga dikaitkan kepada kota di mana Nabi Isa dilahirkan, Nazaret, maka diberi nama nah, Nasrani. Lalu Majusi, nah ya Majusi sudah lebih umumnya. Yahudi kita sudah tahu sepertinya, Nasrani kita sudah tahu, lalu Majusi seperti apa bentuknya? Dan dia disebutkan terakhir kan? Coba kami pikir. Saat yang saya baca, Mengapa Rasulullah SAW menyebutkan kata Yahudi Nasrani dan manusia setelah menjelaskan fitrah manusia Islam? Artinya, Yahudi yang tadinya hanya sebagai kabilah diklaim sebagai agama. Oleh siapa? Oleh Zionis Kabbalah yang mereka menemukan harta karun di bawah singgasana Nabi Sulaiman yang ternyata isinya adalah konsep protokol Zionis hari ini. Sehingga mereka bisa menguasai dunia, menguasai sihir dan segala macam. Ya, mereka disebut Nasrani karena mereka disesatkan oleh Yahudi diklaimkan dengan doktrin Tuhan bingung tadi kan. Mereka mengimani apa doktrin pohon yang dilakukan oleh orang Yahudi. Oh ya, Yesus itu lahir Tuhan yang menjelma untuk menembus dosa warisan gitu. Begitu juga, lalu Majusi. Majusi juga pada akhirnya mereka mengklaim jadi agama. Baru sekalian, klik lagi. Apakah Yahudi dan Nasrani manusia adalah juga agama sebagaimana ada Islam? Itulah penyimpangannya. Berikutnya, baru sekalian. Ya. Yahudi, mereka meyakini bahwa di akhir zaman, the God who's waiting akan turun. Yang mereka sebut Mesias akan turun nanti di Bukit Zion. Maka Theodor Herzl menciptakan sebuah gerakan Zionis internasional. Artinya, kembalinya ke Bukit Zion untuk menyambut the God who's waiting, Tuhan yang ditunggu-tunggu. Kapan itu terjadi? 1000 tahun sebelum hari kiamat. Maka lahirlah isu Yeruaka yang kepada dunia diklaim sebagai era kebangkitan teknologi dan informasi. Padahal Yeruaka ini singkatan Year of the Jesus Kingdom, kerajaan Yesus di 1000 tahun yang terakhir. Itu berarti. Maka saya khawatir segala kudus syahadat data negara akan menyebutkan we are already to visit by 2 kilometer. Kami siap menyambut Yeruaka. Berarti kami siap berdiri menyambut berdirinya kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Bisa ada ini. Ini negara Arab, Saudi Arabia, mencapai maksud Indonesia kan mencapai. Kita presiden aja. Ya bukan jadi kadinya berapa. Berikutnya kan. Nasrani Kristen. Mereka juga menunggu-nunggu kedatangan Yesus Kristus. Bahkan mereka meyakini kalau Yesus will come bisa. Ya, nanti sih. Begitu juga Majusi. Ternyata Majusi ini yang langsung sebutkan terakhir karena fitnahnya akan muncul di akhir zaman setelah fitnah ketuhanan Yesus. Kedua-duanya tidak hilang, disempurnakan dengan fitnah yang bernama Majusi. Klik. Majusi, Syiah, mereka menunggu ketuhanan Al-Mahdi Al-Muqtasar. Yang sekarang pun fiktif, orangnya di mana? Belum muncul. Mesias belum muncul, nanti datang di akhir zaman. Yesus Kristus belum muncul, nanti turun di akhir zaman. Al-Mahdi Al-Muqtasar juga belum muncul dan muncul di akhir zaman. Saya yakin semua ini dikarang oleh Dajjal. Dan yang mereka sebut Mesias, yang disebut Yesus Kristus oleh orang Kristen, dan yang disebut Al-Mahdi Al-Muqtasar oleh orang-orang Majusi Syiah Iran adalah sosok yang sama, Dajjal. Dan dia akan dibunuh oleh Isa bin Maryam ketika Nabi Isa diturunkan. Maka Isa bin Maryam harus turun ke muka bumi untuk meluruskan semua fitnah yang sekarang ada di hadapan kita. Allah Akbar. Inilah kebenaran sejati. Ini keyakinan saya. Jika saya salah meyakini seperti ini, tolong nasihati saya dengan Quran dan hadis. Mohon sekalian, inilah yang akan terjadi. Dan inilah episode yang terakhir dari peradaban manusia. Dan kitalah para pelakunya. Kitalah yang akan menghadapi semua fitnah ini tanpa didampingi Rasulullah SAW, tanpa didampingi oleh orang-orang hebat sekelas sahabat Rasulullah. Tapi Allah yakin di akhir zaman ini iman kita akan mantap. Maka Allah kuatkan dengan diturunkannya kembali Isa bin Maryam untuk menguatkan akidah kita, agar kita semangat untuk menghancurkan fitnah-fitnah ini. Dan fitnah yang kita hadapi sekarang, mereka bergabung Yahudi dan Nasrani karena sudah ketahuan kedoknya. Mereka berganti baju menjadi Syiah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, saya menuju Dajjal di akhir zaman. Wa yattabi'una husabuna ala al-yahud min wadi Isfahan. Dajjal akan keluar di akhir zaman dan dia akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari wadi Isfahan, Iran, menggunakan jubah-jubah mereka. Inilah para sekalian fitnah yang kita hadapi di akhir zaman. Oleh karena itu para sekalian, kuatkan diri kita dengan Quran dan Sunnah. Sudah cukup Quran dan Sunnah. Jangan dipolitisin lagi. Maknanya jangan dipelitir lagi oleh kepentingan ormas, kepentingan orpo, kepentingan madhab, kepentingan sekte. Lupakan itu semua. Kembalilah kita pada nama kita Islam dan Muslimin. Persatukan kita di bawah Quran dan Sunnah. Dengan hal itulah kita akan bisa melihat mana hak, mana batil, mana benar dan mana salah. Maka mantap ketika kita sudah bisa membedakan mana hak dan batil, langkah kita akan mantap. Tapi berbeda dengan orang yang masih ragu, dia akan meraba-raba kan, karena gelap. karena tidak bisa memahami Quran dan Sunnah, karena percaya kepada isu dari kiri dan kanan, dari Ahmadiyah, dari Syiah, dari kelompok apalah yang tadi kita bahas. Tapi kalau orang yang yakin dengan kebenaran Quran dan Sunnah, dia akan melangkah dengan mantap, maka sudah bisa dibedakan mana musuh, mana kawan. Ini sebetulnya inti yang ini saya maksudkan, para saudara. Karena itu para saudara, di bulan Ramadan ini kita tidak tahu apakah Ramadan kita ini adalah Ramadan yang terakhir. Karena berbagai macam hal fitnah-fitnah itu sudah mulai bermunculan. Para muslimin, tanda-tanda akhir itu muncul. Baik. Para muslimin, insya Allah nanti kita lanjut lagi materi ini pelan-pelan di pertemuan berikutnya, dan kita akan coba membahas secara detail skenario bagaimanakah kehancuran semua ideologi dan bagaimana Allah menzahirkan Islam dengan peruntukan sebagai akan kita kaji nanti pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini barangkali sampai sini dulu pembahasan saya pelan-pelan terkait dengan tadi Islam itu manusia. Kemudian aku punya manfaatnya khusus bagi saya yang terdekat dan benar sekali. Kalau sekalian sebentar lagi kita ada maghrib, kita akan bersyukur tajil berjamaah ya, betul. Nah, para bawah saya pernah menyampaikan doa, masih ingat? Nah, jika saya balik masih lupa, apa sudah ingat? Sudah ingat ya? Kemarin saya salah mengucapkan, kalimat baca doanya, berbukanya begini sama Allah. Dan berselamu waktalatil ruku wasabata, bukan sabati ya, wasabatal ajru insya Allah. Itu doa, cuma kita baca sama doanya. Dahabat zamanu wa batalatil uruku masabatil ajru insya Allah. Baik, teruskan. Terima kasih atas perhatiannya. Yang benar dari Allah, yang salah dan berfasa pribadi dan saya isi bahasa berhasil. Kemudian ada benar dari manfaatnya, khusus boleh saya menyampaikan dan bagian itu sekalian. Kita tutup dengan hamdalah dan dapat berhubungan di sekolah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.